sejak ku ditinggalkan, seakan malam tak berbintang. Hidup tanpa cintamu seakan siang tak bersinar. Namun wajahmu selalu hadir dalam mimpiku. Semenjak engkau pergi, hidupku tak berarti tanpamu di sisi. Pasti entah tak tahu kenapa, sepertinya hatiku terkunci. Sungguh aku merasa tak yakin ada yang sepertimu. Jiwa terasa sepi, ada yang hilang dari hatiku. Semenjak engkau pergi, hidupku tak berarti tanpamu di sisi. Pasti tanpamu di sisi.